Kelakuan lu tuh kayak cewek tau gak? Lu laki-laki bukan? Laki-laki lah. Yang kenceng kalau ngomong jangan kayak cewek. Laki-laki bukan? Laki-laki. Apa? Laki-laki.